ma yazidu min 400 faedah. Di sini hanya disebut 17. Nah, terus kalian berusaha untuk menerjemahkan di catatan kalian. Pelajaran berikutnya kalian baca terjemahannya satu persatu. Baik. Istighfar billah. Tarjim fi dafatirikum wa taqra'una fi ad-darsil ati insyaallah.